Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, malam hari yang berbahagia ini insyaallah akan kita manfaatkan untuk sejenak introspeksi diri, bermuhasabah. Barangkali sedetik semenit yang kita manfaatkan untuk introspeksi diri akan menjadi sebuah langkah besar untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatnya iman dan takwa, maka akan meningkat pula kebahagiaan kita di dunia dan tentunya di akhirat kelak insyaallah taala. Hanya dengan bekal iman dan takwa seorang hamba akan hidup bahagia. Tanpa iman, tanpa takwa, bahagia itu tidak akan mungkin diperoleh. Satu hal yang mustahil. Satu hal yang mustahil. Nah, seseorang bisa bahagia, nah, senang, sementara dia tidak memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk menuju bahagia itu sebenarnya mudah. Dia raih iman dan takwa, dia jaga, bahkan bila perlu ditingkatkan. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu memahami hakikat kehidupan dunia dan bisa juga memahami hakikat kehidupan akhirat. Dia selalu ingat dan sadar bahwa dia adalah abdun lillah, semata-mata hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sangat jauh berbeda dengan mereka yang tidak mengenal dan tidak mempelajari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya pasti jauh dari kata tenang, tenteram, senang. Orang yang tidak mempelajari iman dan takwa akan selalu dekat, bahkan selalu bergulat dengan penderitaan, kesengsaraan, ketidaktenangan di dalam hati. Sebab dia tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Dia tidak bisa mengukur dan menilai segala sesuatu sebagaimana mestinya. Yang muncul akhirnya kegagalan, kesalahan, kekeliruan, penyesalan, kekecewaan, dan seterusnya. Lihatlah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pula kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, mulai dari tiap-tiap individu mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian naik pada tingkatan keluarga sampai hidup bermasyarakat sesama mereka sendiri. Nah, jauh dari permasalahan, jauh dari persoalan, sebab segala sesuatunya dibangun di atas iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya dilandaskan di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran sederhananya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Gambaran sederhananya. Misal sebagai contoh adalah akhlak al-ithar yang betul-betul hidup, memiliki ruh di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Al-ithar itu artinya berusaha mendahulukan dan mengutamakan kepentingan orang lain, tidak mendahulukan kepentingan dirinya sendiri, tidak egois. Dia akan merasa bahagia ketika bisa melihat orang lain berbahagia. Dia akan tersenyum ketika melihat saudaranya bisa tersenyum. Itu disebut dengan al-ithar. Dan akhlak al-ithar ini bukan hanya dimiliki 1, 2, 3 atau beberapa orang atau sebagian dari sahabat, tetapi sifat al-ithar ini, akhlak yang mulia demikian ini, ada pada tiap-tiap individu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Pada saat akhlak al-ithar ini hidup dan memiliki ruh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan ada benci, tidak akan ada salah faham, tidak akan ada yang takabur, ujub, tidak akan ada yang dendam. Semuanya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, digambarkan oleh seorang ulama tabi'in, betapa al-ithar itu ruhnya begitu hidup di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ketika seseorang membawa hadiah dalam bentuk makanan diberikan kepada tetangganya, seorang sahabat Nabi, sahabat tersebut, si pemilik rumah, akan berusaha menolak secara baik, penuh sopan, mengatakan tetanggaku lebih membutuhkan. Tetanggaku lebih membutuhkan. Hadiah dalam bentuk makanan itu kemudian dibawa ke tetangga sebelahnya. Ketuk pintu, ada hadiah dalam bentuk makanan. Mohon maaf, sebenarnya ada yang lebih membutuhkan dibandingkan saya. Tetanggaku di sebelah sana. Keliling terus sampai kemudian kembali kepada sahabat yang pertama. Nah, akhlak yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, hidup dan memiliki ruh sehingga tidak ada potensi salah faham dan ketersinggungan. Orang yang datang memberi hadiah dalam bentuk makanan tidak tersinggung ketika ditolak, karena masing-masing sudah mengerti dan faham apa alasan ditolak. Sebab mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain ingin menghidupkan al-ithar. Nah, kalau kita mah mungkin tersinggung ya. Nah, datang nganterin makanan, kulo nuwun, assalamualaikum, nyuwun sewu, permisi, ini ada makanan hadiah dari kami, baru saja beberapa waktu yang lalu ada rezeki lebih dari biasanya, maka sebagai tanda syukur kami membuat roti, kami berikan hadiah sebagai kepada Anda sebagai tetangga. Nah, kita datang dengan niatan yang baik, tulus, ingin memberi, betul-betul memberi. Nah, coba bagaimana perasaan kita saat tetangga yang kita datangi menolak. Mohon maaf, kami gak butuh, yang tetangga sebelah sana aja. Sakit hati itu. Orang ini gaya banget, kan, dapat rezeki ditolak. Allah, kami itu rezeki ditolak, gue doain ya rezeki lo sebulan ketolak semua ya. Itu sekarang, kenapa? Karena ruh al-ithar belum begitu hidup di antara kita. Nah, sahabat yang tadi menolak pun tulus dari hati. Keluarganya pun telah terkondisikan dengan baik. Nah, sehingga ketika hadiah dalam bentuk makanan tadi diarahkan ke tetangga sebelahnya, sahabat yang menolak tadi tidak menyesal. Keluarganya pun tidak ngomong di belakang. Beda kalau zaman sekarang. Suaminya udah baik, nolak baik-baik, udah pergi misalkan, ya anaknya ngomong, "Bi, bi, makanan enak ditolak padahal aku mau tuh, bi." Kalau bukan anaknya, istrinya, "Aduh, bang, bang, rezeki kok ditolak, bang. Kita juga butuh. Kalau malah dikasihin tetangga." Itu kan kita. Mengapa dan kenapa? Sebab al-ithar itu belum betul-betul hidup sebagai ruh dalam interaksi di antara kita. Barakallahu fiikum. Sebuah ayat Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hal ini. hadis yang sahih disebutkan ada tamu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat Bilal untuk keliling ke rumah istri-istri Nabi hanya untuk mencari informasi siapa di antara istri Nabi yang siap menjamu tamu. Siapakah di antara mereka yang masih memiliki bahan makanan yang bisa diolah untuk kemudian menjamu tamu. Ternyata semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di rumah tidak ada bahan makanan yang layak untuk dihidangkan demi menghormati tamu. Ini kan kesederhanaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang siap menjamu tamuku? Siapa di antara kalian yang siap menjamu tamuku? Seorang sahabat Ansari, angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Berlomba-lomba karena memuliakan tamu Rasulullah sama artinya memuliakan Rasulullah. Menghormati tamu Rasulullah sama artinya menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat Ansar tadi belum tahu secara pasti di rumah ada bahan makanan apa tidak. Tapi karena terdorong rasa ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memuliakan tamu beliau, maka yang penting dijawab dulu, ada, saya siap wahai Rasulullah. Nah, karena berusaha akan diada-adakan. Nah, pulang ke rumah, sampaikan kepada istrinya, masih ada makanan? Ada, tapi itu jatah anak-anak kita. Nah, masih ada makanan, makan malam, tapi untuk anak-anak kita. Bukan untuk jatah kita, tapi hanya cukup untuk anak-anak kita. Sahabat Ansori tadi mengatakan, nah, masak saja makanan yang ada. Kemudian nawwimi sibyanak wa adfi'i sirajak. Kalau sudah mulai matang, anak-anak ditidurkan cepat, lampu dipadamkan nanti. Tamu sudah ada di dalam rumah. Bahan makanan yang tersisa, gandum-gandum dibuat roti, adonannya. Ketika sudah siap disajikan, anak-anak dalam posisi siap ditidurkan. Setelah betul-betul tertidur, tamu dipersilakan untuk menyantap hidangan. Ditemani oleh sahabat Ansori tersebut. Ketika akan memulai, tiba-tiba memang lampu sengaja dimatikan. Gelap gulita, ayo gak apa-apa, makan gelap-gelap. Ayo dinikmati, ayo tambah lagi. Nah, tambah lagi. Dalam kegelapan sahabat Ansori sama sekali tidak menyentuh makanan yang dihidangkan. Nah, sementara sang tamu, karena merasa diakrapin dan segala macam, akhirnya makan lahap. Gitu. Si pemilik rumah berusaha mengesankan ikut makan. Hanya berusaha mengesankan. Itu pun ditambahi dengan kata-kata, ayo makan, tambah, terus, ayo. InsyaAllah, wah, diajak ngobrol. Nah, sampai kemudian betul-betul habis. Nah, demi memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebut sebagai al-ithar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka sahabat-sahabat Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, mereka lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri padahal mereka sendiri sangat membutuhkan. Akhlak ini adalah akhlak yang mulia. Dari sekian puluh dan ratusan akhlak mulia yang diajarkan dan di bimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai dari ratusan akhlak mulia itu hanya satu akhlak ini yang berusaha kita hidupkan betul-betul menjadi ruh dalam pergaulan dan interaksi kita, saya kira itu sudah cukup. Nah, apalagi kalau akhlak-akhlak mulia secara keseluruhan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya hanya ingin mengatakan bahwa akhlak al-ithar ini sangat tinggi kedudukannya, derajatnya begitu mulia. Sampai-sampai sekalipun hanya satu akhlak ini saja yang kita terapkan dan kita wujudkan, itu sudah lebih dari cukup guna melahirkan dan menumbuhkan rasa cinta, persaudaraan, kebersamaan di antara kita. Nah, barakallahu fikum, di antara kita. Tentunya yang seperti ini selama tidak memadzaratkan kita sendiri. Sahabat Ansori tadi apakah memadzaratkan dirinya, memadzaratkan istri dan memadzaratkan anak-anaknya? Tidak. Karena yang diutamakan adalah skala prioritasnya. Siapa yang lebih diprioritaskan? Tamu, beliau dan istrinya, atau anak-anaknya? yang diprioritaskan adalah tamu-tamunya. Nah, setelah tamunya selesai dijamu, dimuliakan, disiapkan hidangan makan malam, masih ada waktu bagi sahabat Ansori tersebut untuk mencari bahan makanan berikutnya guna disantap mereka berkeluarga. Bukan kemudian setelah tamunya makan malam, kemudian kenyang tidur, terus beliau berdua suami istri juga ikut tidur dalam keadaan lapar, anak-anaknya juga dibiarkan tidur dalam keadaan lapar sampai besok pagi. Bukan seperti itu. Nah, setelah tamunya selesai makan, istirahat dan tidur, baru sahabat Ansari tersebut keluar dari rumah cari bahan makanan, bisa membeli, bisa meminjam. Kan begitu skala prioritasnya. Mana yang lebih membutuhkan? Siapa yang lebih memerlukan? Itu terus yang menjadi pikiran kita. Jadi sifat egois di kalangan kaum muslimin itu harus dikikis, dihilangkan sebisa mungkin. Berpikir kebaikan orang lain, bukan hanya berpikir untuk kebaikan diri sendiri. Nah, tentu semua ini dalam koridor semampunya. Tidak perlu dipaksakan. Kan itu tidak perlu dipaksakan. Contoh dipaksakan apa? Nah, tetangganya sakit dibawa ke rumah sakit 6-5 hari karena ingin mengamalkan ini, tetapi ternyata keliru. Udah tenang aja, gue yang nanggung 6 lo. Iya, dia sendiri aja makan sehari-hari susah. Kan itu mau mengatakan akan saya tanggung biaya rumah sakit selama 4 hari itu. Sampai 12 juta, 13 juta, akhirnya sampai dia ngutang-ngutang sana ngutang sini. Ini tidak benar. Karena apa? Tanpa perhitungan, di luar batas kemampuan dia. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Andai saja sifat al-ithar ini kita tumbuh kembangkan, kita hidupkan sebagai ruh pergaulan kita sehari-hari, ini sangat luar biasa sekali. Nah, sangat luar biasa sekali. Mengalah kan itu. Antri kamar mandi, kamar mandi cuma 2, 3, 4, antrian banyak kan itu. Di belakang kita sahabat kita, teman dan saudara kita sendiri udah kebelet banget sampai nahan gini. Mentang-mentangkan kaki. Nahan nih. Saking kebeletnya. Nah, udah wajahnya pucat, udah mau nangis kan ya. Kebelet. Insyaallah. Kita lihat gini. Kalau dibanding-bandingkan saya dan dia, mana yang lebih membutuhkan? Pintu kamar mandi dibuka, yang ada di luar, yang ada di dalam kemudian keluar. Coba diamalkan sifat yang diterapkan dan diwujudkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita masih bisa nahan. Teman kita di belakang udah cepat. Kan gitu, sudah saking enggak sabarnya kan itu. Nah, monggo Mas duluan. Enggak, masih berusaha. Enggak apa-apa, duluan. Makasih ya. Ya, monggo masuk. Luar biasa. Kira-kira yang seperti ini, orang yang memiliki sifat seperti ini akan dibenci orang atau akan dikasihi orang ini? Kira-kira atau sudah bisa dipastikan? Oh, dipastikan akan disukai banyak orang kan gitu. Orang, oh, silakan, monggo duluan. Ini contoh kecil. Barakallahu fiik. Contoh kecil. Nah. Apa namanya, dalam salah satu kegiatan, salah satu kesempatan makan bersama misalkan. Dalam salah satu kesempatan makan bersama. Nah, setelah makan gulai, tongseng, sate kambing misalkan, ada acara akikah misalkan. Karena kayaknya kok ada bau kambing nih sini. Kan. Acara gini set, nasi ada, daging banyak. Karena nah, merasa-rasanya 4 ekor yang disembelih ini. Kan itu. Jadi stok tongseng gulai banyak. Nasi juga banyak. Buah-buahan semacam misalkan melon, semangka. Tadi pakai semangka enggak? Oh enggak, sabar ya. Lain waktu insya Allah. Minta kita hubungi panitia. Misal kan buah-buahan ada, es buah juga ada, semuanya ada. Tapi nah, artinya semua yang sudah dihidangkan tadi cukup, bahkan lebih dari cukup kalau dilihat dari peserta yang datang. Tapi ternyata ada satu jenis hidangan, kalau dihitung itu gak mungkin mencukupi. Durian. Aduh, orang sebanyak gini duriannya cuma 30 biji. Kan itu mikirnya tongseng gulai kan itu nggak dapat juga nggak apa-apa, tongseng gulai stoknya banyak nih, nggak usah rebutan, lebih bagus durian duluan. Ini kan sudah cara berpikir yang tidak baik seperti ini. Kenapa? Egois kan ya, mulai memikirkan diri sendiri kan gitu. Egois yang seperti ini. Karena alah paling nasi juga masih cukup. Tongseng sama gulai juga udah masih cukup. Durian cuma 30 biji enggak cukup nih. Kalau makan sate sama tongseng duluan, bisa kedahuluan sama yang lain nih. Udahlah ya, makan tongseng. Ayo cepat. Wah, malah diposisikan, dikondisikan. Yo cepat, cepat. Ayo, ayo. Sudah semua baru buka durian sendiri. Astagfirullahaladzim. Lebih baik bersabar. Walaupun jarang makan durian, setahun sekali, tapi bersabar. Itu pun contoh bagaimana kita bisa lebih mendahulukan orang lain. Naam, barakallahu fikum. Lebih mendahulukan, silakan. Antri ini, antri itu, ya, diupayakan al-ithar. Maka yang muncul, barakallahu fikum, adalah kebahagiaan, ketenangan, dan seterusnya. Maka kehidupan orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan salah satu akhlak mulianya adalah al-ithar, itu kehidupan yang stabil, harmonis, dinamis. Nah, bisa dikatakan non letupan. Nah, anti konflik, misalkan pun muncul konflik, segera bisa diobati, langsung bisa dipadamkan bersama-sama. Kenapa? Masing-masing merasa mengalah. Bukan saya yang benar, kamu yang salah. Enggak, saya yang benar, kamu yang salah. Tapi kalau misalkan masing-masing mengalah, mohon maaf saya yang salah. Enggak, saya yang salah kok. Enggak, saya yang salah. Lah, kan luar biasa seperti itu. Apalagi terkaitnya dengan kepentingan pribadi. Fa rahimakumullah, ikhwati fillah. Nah, itu hanya salah satu gambaran saja betapa kehidupan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Nah, malam hari ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, marilah kita jadikan kesempatan yang sangat singkat ini sebagai salah satu langkah dan upaya kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kedamaian itu bisa kita raih. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengucapkan kata-kata bijak. Katanya, man la yara lillahi alaihi ni'matan illa fi mat'amin au mashrabin au libasin faqad qasura ilmuhu wa hadara azabuhu. Ini ucapan siapa? Siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini kata-kata ini luar biasa loh, bisa menjadi obat dari sekian banyak penyakit kehidupan kita sehari-hari. Nah, seandainya sekian banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan hidup dalam tanda petik, yang merasa hidupnya sengsara, menderita, kurang ini dan itu, andai saja mereka betul-betul bisa meresapi dan menghayati kata-kata bijak dari Al-Hasan Al-Basri, penyakit-penyakit seperti itu otomatis langsung hilang insyaallah. Menurut Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar tabi'in di zamannya, siapa saja yang beranggapan dan menilai bahwa nikmat dan karunia yang Allah berikan untuknya hanya dalam bentuk makanan, minuman, dan pakaian, itu pertanda ilmunya masih sedikit. Itu akan menjadikan dia dalam keadaan tersiksa dan menderita. Kita jabarkan kata-kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nah, artinya siapapun dari kita, nah, yang berpandangan sempit tentang nikmat dan hakikat nikmat itu seperti apa, pandangannya terlalu sempit. Nikmat Allah itu kan sangat luas sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya, menentukan secara pasti jumlah dan bilangannya. Tidak mungkin. Kenapa? Nikmat Allah begitu banyak. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. nikmat apapun yang Allah berikan, nikmat apapun yang kalian rasakan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat Allah itu begitu luas. Ketika ada di antara kita yang berpikiran sempit, ya, membatasi nikmat Allah itu hanya dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, nah, berarti ilmunya masih terlalu sedikit, perlu ditingkatkan. Orang yang seperti ini hidupnya akan sengsara, sempit, dan menderita. Itu yang akan dirasakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang beranggapan dan berkeyakinan seperti ini? Sukses hidup itu bisa ditentukan dengan bisa makan, bisa minum, punya pakaian. Nah, kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum, pakaiannya tidak ganti-ganti, tidak pernah beli yang baru, pakaiannya dari dulu yang itu-itu aja, berarti gagal karirnya, tidak sukses, orangnya fakir, miskin, gak punya apa-apa, menderita dan sengsara. Banyak atau sedikit yang punya anggapan seperti ini? Banyak apa sedikit? Taufik? Banyak. Nah, hampir kebanyakan kaum muslimin demikian. Orang-orang yang misalkan kerja di pabrik itu, berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang pagi. Nah, jadi ukuran kesuksesan dan ukuran kesenangan itu cuma ditentukan dengan bisa makan, bisa minum, ada pakaian baru. Jadi kalau pas dapat gaji yang dipikirkan pertama kali, makan di mana? Neraktir temannya di mana? Kalau dapat gaji yang pertama kali dipikirkan, belanja baju di mana? Nah, kalau punya teman, makannya sederhana, nasi, ya, sayur, sambal teri dan kerupuk tanpa kuah. Misalkan sayur lalapan itu, sambal, sambal teri sama kerupuk. Nah, kebanyakan orang akan menilai orang yang seperti ini, ini orang yang kasihan atau orang yang sedang bahagia nih? Kasihan banget, zaman gini kan itu, zaman gini makannya kayak gitu, astagfirullah kan itu, gayanya kan gitu agak kebugis-bugisan, astagfirullah kan itu, astagfirullah kan gitu, astagfirullah, zaman gini makannya kayak gitu, insyaallah. Nah, tapi kalau temennya menu hidangannya macam-macam nih, coba dibayangkan, sate kambing, tongseng, gulai, udah tadi kan, bar ini nih sukses kamu. Nah, kalau pakaiannya baru, rapi, bagus, ini baru orang sukses. Nah, sampai-sampai sebagian orang untuk mengejar apa gelar sukses kan itu, walaupun nggak punya duit, yang penting bajunya rapi, pakai dasi. Padahal kantong kosong nih, dompet gak ada, yang penting gaya, stylenya nih kan itu. Kata orang Medan, PTT, pantang tak top. Itu pasar ya, PTT, pantang tak top kan itu. Pokoknya pantang sekali kalau gak top itu. Pokoknya gak ada duit, gak ada masalah. Kalau perlu dompet diisi kertas sampai tebal ya, sah. Dan orang yang punya cara berpikir seperti ini tidak sedikit, barakallahu fiik, tidak sedikit. Nah, padahal ikhwati fillah rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan dalam bentuk makanan, minuman dan pakaian itu masih belum seberapa. Nilainya sangat kecil bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah lainnya. Ambil sebagai contoh adalah kesehatan. Masih ada nikmat Allah yang lebih berharga dan lebih bernilai. Iman, Islam, ya, semangat beribadah, semangat untuk menuntut ilmu. Tapi sekarang kita bandingkan dengan salah satunya saja, kesehatan. Nah, kesehatan. Makanan enak, minuman enak, tapi ternyata tidak sehat. Gak bisa dinikmati makanan dan minuman tersebut. Lidah pahit, penuh sariawan, jadi nelennya gitu, malah sakit hati. Makan enak gak bisa dinikmati kan itu. Ayo makan, makan, makan, makan, makan. Bingung nih. Padahal variasi menu makanannya banyak banget. Yang lainnya udah pada mulai menyantap makanan ini, kawan kita. Kenapa? Ini aja. Aduh, gak bisa, kolesterol. Yang ini, aduh, asam urat. Padahal, ini mohon maaf ya, kena asam urat sama kolesterol ya. Ini hanya untuk mengingatkan mereka-mereka, sahabat-sahabat dan teman-teman kita yang masih Allah berikan kesehatan. Kan gitu ya? Kan itu yang sudah kena asam urat, kolesterol, ya sabar. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kan gitu. Yakini itu, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kan gitu. Harus diyakini. Aduh, asam urat, kolesterol, ada obatnya. Obatnya apa? Ya cari dong. Tanyakan kepada yang ahli. Nabi mengatakan, alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Ma min ma anzalallahu min da'in illa anzala ma'ahu dawa. Penyakit apapun yang Allah turunkan, pasti Allah turunkan juga bersamanya obat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Orang yang tahu tahu, orang yang enggak tahu kan itu. Artinya apa? Pengetahuan manusia itu kan berbeda-beda. Pengalaman makanya di sharing, dibagi. Nah, informasi pun seperti itu, tidak dimiliki sendiri, tapi sebisa mungkin disampaikan kepada yang lain, barangkali bermanfaat. Nah, sekarang untuk barakallahu fikum, untuk mereka yang akhirnya harus pilih-pilih di dalam mengkonsumsi makanan. Seandainya ditanya, mana yang lebih engkau pilih? Sehat, bisa makan walaupun sederhana, atau tidak sehat tapi hanya bisa melihat makanan yang sedemikian mewahnya ini? Lebih memilih untuk hidup sehat, barakallahu fiik. Walaupun makannya nasi, nah, sambal teri sama kerupuk, alhamdulillah apa sehat, barakallahu fiik. Maka benar kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau kita hanya berpikiran sempit, nikmat itu hanya dalam bentuk makanan, berupa minuman, bentuk pakaian, nah, terlalu sempit kita berpikir. Orang kalau sudah cara berpikirnya sempit, akhirnya memandangnya pun sempit. Segala sesuatu dia sempit, sempit, sempit. La haula wala quwata illa billah. Nah. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma min 'abdin yashrabul ma'al quraah fayadkhulu bighairi adza wa yukhrijul adza illa wajaba 'alaihi syukru." Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan, setiap hamba yang minum air segar, air minum itu dia konsumsi masuk melalui organ apa, pencernaan, masuk tanpa ada halangan apapun, tanpa ada gangguan. Kemudian disebabkan dia minum, akhirnya kotoran-kotoran di dalam saluran pencernaan itu bisa keluar dengan lancar, baik kotoran kecil maupun kotoran besar. Hamba yang memahami seperti ini, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, illa wajaba alaihi syukru, kecuali diwajibkan untuknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sekarang minuman masuk lancar, kemudian berfungsi dengan baik, mengeluarkan sekian banyak kotoran, keringat, ya, kotoran kecil, kotoran besar, itu harus disyukuri. Barakallahu fiik. Maka innallaha yuhibbu al-'abda. Nah. Idza ta'ima aw syariba fahamidallaha azza wajal. Oleh sebab itu sesungguhnya Allah azza wajal mencintai seorang hamba yang setiap kali makan, setiap kali minum, setelah selesai mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur alhamdulillah. Hamba yang sudah memiliki keyakinan yang demikian ini, hidupnya akan terasa lapang, tidak akan sempit. Hidupnya akan selalu bahagia, tidak akan pernah merasa bersedih. Sekalipun bersedih hanya sementara saja. Karena dia selalu berpikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sebagian ulama, artinya ada seorang ulama pernah menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada saudaranya. Isi surat tersebut, faqad asbaha bina min ni'amillah ma la nuhsihi ma'a kathrati ma na'sihi fama nadri ayyuhuma nashkur ajamilun ma yassar am qabihun ma satar. Perhatikan baik-baik isi surat ini. Kata ulama tersebut, kita setiap hari mendapat limpahan nikmat dari Allah dan kita tidak mampu menghitungnya. Itu pun kita selalu dan banyak berbuat maksiat. Sehingga kita tidak mengetahui atas dasar apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hal ini perlu dibaca dan disampaikan? Referensi utama dari apa yang saya sampaikan malam hari ini, nukilan-nukilan tadi, adalah tulisan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Bekal dan petunjuk untuk mereka yang ingin menjadi hamba yang selalu bersabar. Kenapa perlu kita sampaikan dan kita nukilkan isi surat yang ditulis seorang ulama ini? Karena tidak sedikit dari kita dan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang memahami bersyukur itu sebatas karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, anugerah, nikmat, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itu yang disyukuri. Padahal ada sisi lain yang mengharuskan kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi dalam surat mengatakan setiap hari ada dua hal yang ada pada diri kita. Ada dua hal pada diri kita. Pertama, kita mendapatkan limpahan karunia yang tidak terhitung jumlah. Yang kedua, kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Beliau mengatakan, dari dua hal ini, manakah yang patut kita jadikan sebagai alasan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang pertama tadi mungkin langsung bisa diterima dan masuk akal, artinya kita mudah untuk mencerna. Lah iyalah, jelas banyak nikmat Allah berikan ya harus kita syukuri. Tapi kalau banyak maksiat dan dosa kok disyukuri dalam hal apa? Paham maksudnya? Atau udah ngantuk nih? Paham maksudnya ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Apa maksudnya? Coba diulangi lagi. Ini penting ini nih. Pemahaman ini penting sekali. Coba diulangi. Tadi katanya insyaallah nih. Tenang aja, enggak usah grogi. Karena segala sesuatu itu kalau udah grogi hilang. Coba, coba. Ini belum selesai, jawabannya belum saya berikan. Yang penting memahami pertanyaannya dulu. Kasusnya kita pelajari dulu, kita pahami, kita ngerti akar masalahnya. Nanti akan saya berikan jawabannya. Jawaban dari isi surat itu sendiri. Coba diterangkan. Nanti harus ada 3 orang menjelaskan. Nanti antum berhak menunjuk, santai aja. Dan tidak ada dendam dan benci di antara kita. Jangan sampai karena ditunjuk kemudian aduh. Coba diterangkan. Diulangi dulu ya. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Tapi tetap antum yang jawab pertama. Atas nama Abu Aqilah. Iya. Asli dari Kombonge Batire dewek, Pak. Jadi seorang ulama menulis sepucuk surat kepada saudaranya. Ya kan? Isi surat itu ringkas sederhana. Isi surat itu menyatakan setiap hari ada dua hal pada diri kita. Itu kemungkinannya cuma dua ini. Ada dua hal yang pasti terjadi pada kita. Yang pertama, limpahan rizki. Yang kedua, banyak dosa. Bener gak? Aku gak? Ngaku ya. Itu kan pasti. Banyak rizki Allah beri. Itu tadi, masih bisa hidup, masih bisa bernapas, masih bisa buang angin, masih bisa makan, masih bisa minum. Itu kan semuanya nikmat itu. Ini kan tiap hari banyak Allah beri. Tapi di hari yang sama kita juga banyak berbuat dosa. Banyak berbuat dosa. Kemudian pertanyaannya, kita bersyukur kepada Allah itu untuk alasan yang mana? Alasan karena banyak rezeki Allah berikan kepada kita atau karena kita berbuat dosa? Nah, coba diulangi. Nanti jawabannya saya kasih. Enggak, jangan jawabannya, pertanyaannya dulu. Coba diulangi pertanyaannya. Iya. Ya, bagus. Ini yang saya maksudkan. Antum pilih. Siapa? Teman dekat aja biar tidak ada ketersinggungan pribadi nanti. Eko. Eko. Ini saya yakin Mas Eko ini anak nomor satu di keluarganya ini. Mana Mas Eko? Dari mana Mas Eko? Oh, Gombong juga. Iya. Ini termasuk PSG kayaknya nih. Persatuan sesama Gombong ini. Monggo Mas Eko. Maksudnya, diulangi lagi pertanyaan tadi. Gimana? Pertanyaannya yang saya sampaikan tadi, coba diulang lagi. Nggak usah grogi, santai aja. Masih belum begitu malam kok. Baterai dewek. Yakin nyongkwe bisa lah. Rika bisa, Rika. Hah? Kaget apa? Mbok kaget lah. Iya kaget, biasanya banyak orang kaget kayak gitu. Seumur-umur taklim baru sekali ini ditanya kok. Saya ulangi Mas Eko, nanti jenengan ulangi. Kan gitu ya. Jadi setiap hari, kita tidak bisa lepas dari dua hal. Pertama, banyaknya rizki yang Allah berikan untuk kita. Dengan pengertian rizki yang sudah saya terangkan tadi. Kedua, kita banyak melakukan kesalahan. Setiap hari kita diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasan kita bersyukur? Apa karena rizki yang Allah berikan banyak untuk kita? Atau karena disebabkan dosa tadi yang kita perbuat dalam bentuk yang banyak? Ini masih pertanyaan, jawabannya belum, nanti dikira menyesatkan nanti, bukan? Yang mana? Coba diulangi pertanyaannya Mas. Dengan ya. Iya, 100 buat Mas Eko. Ya, gitu dong. Coba dilengkapi biar jadi trio Gombong nih. Ada enggak Gombong yang lain? Siapa? Amiruddin. Iya, ya. Malam ini yang tampil trio Gombong. Monggo Mas Amiruddin apa Aminuddin? Amiruddin. Monggo Mas Amiruddin. Gombongnya nanti. Oh sempor, karo waduke atuh sama ora. Oh ya sudah. Monggo Mas Amiruddin. Hah? Iya, pertanyaannya diulang. Jangan dilihatin dong. Oh. Coba diulangi lagi. Dengan alasan apa? Kita bersyukur. Ya. Oh, bukan itu, bukan demikian. Dengan alasan apa kita bersyukur kepada Allah? Terkait dengan rizki yang Allah berikan untuk kita, atau karena perbuatan dosa yang dilakukan? Nah, coba diulangi. Harus sabar memang ngajarin orang tuh. Antum yakin karena grogi, ya kan? Coba kalau kita nanti ngomong berdua pasti nyambung. Coba diulangi Mas Amiruddin. Tenangkan hati, napasnya diatur. Ya. Fokuskan pikiran menghadap ke saya. Ya, mulai. Syukur. Apa karena rezeki atau nah begitu trio Gombong mewakili kaum muslimin di Indonesia. Nah, itu tadi sebuah pertanyaan ya. Sebuah pertanyaan yang kemudian diberikan jawabannya oleh ulama tersebut. Apa? Ajamilun ma yassar am qabihun ma satar. Kita sekarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala karena sebab apa? Dikarenakan nikmat yang Allah mudahkan untuk kita, atau karena dosa dan maksiat yang kita lakukan lantas ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, nyambung enggak? Ternyata kedua-duanya dijadikan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Artinya jangan kita melihat satu sisi di depan tadi, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selain karena nikmat yang Allah curahkan, Allah berikan untuk kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selain disebabkan limpahan rezeki yang begitu banyak Allah berikan untuk kita, kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan maksiat yang kita lakukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuka. Kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan maksiat yang kita lakukan tidak menjadikan hukuman dan siksa itu langsung datang. Masih diberi kesempatan untuk bertaubat dan beristighfar. Faham? Mas Eko? Gimana faham jawabannya? Mas Amiruddin? Udah mulai ngantuk, tenang, 5 menit lagi kita tutup. Barakallahu fiik. Faham kata-kata dari isi surat tadi? Artinya ternyata kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak-banyak bersyukur. Jangan hanya melihat nikmat itu dalam bentuk apa? Materi, ya, kesenangan, kebaikan. Kemudian kita menutup mata atau lupa atau mungkin karena belum tahu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah banyak menutupi, tidak membuka cacat dan dosa kita. Patut disyukuri atau tidak ini? Tapi kemudian jangan dijadikan alasan, ya udah kalau gitu maksiat aja toh nanti ditutupin. Bukan seperti itu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Mufassir Muqatil rahimahullah saat menafsirkan ayatnya surat Luqman ayat 20, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan untuk kalian berbagai macam nikmat yang zahir maupun yang batin. Kata Imam Muqatil rahimahullah, amma zahiratu fal Islam wa ammal batinatu fasitruhu alaikum bil ma'asi. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla melimpahkan rizki dan nikmat untuk kita dalam dua bentuk, yang zahir dan yang batin. Nikmat yang zahir itu apa? Islam yang Allah berikan. Dimudahkan untuk mengenal Islam, dimudahkan untuk menjadi seorang muslim, dimudahkan untuk semangat mempelajari Islam. Nikmat yang zahir atau yang batin ini? Zahir atau yang batin? Yang zahir. Adapun nikmat yang batin, kata Imam Muqatil rahimahullah, fasitruhu alaikum bin ma'asi. Nikmat yang Allah berikan dalam bentuk yang batin itu adalah pada saat melakukan maksiat, Allah tutupi. Allah tidak buka. Allah tidak permalukan kita. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan untuk kita memperbaiki dosa tersebut dengan cara bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita memiliki banyak alasan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, pernah berjumpa di tengah jalan dengan orang buta punya penyakit kulit. Sudah buta punya penyakit kulit. Menyedihkan enggak? Menyedihkan. Buta punya penyakit kulit. Tetapi orang itu yang buta dan berpenyakit kulit ini mengatakan, alhamdulillahi ala ni'amih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Faqala rajulun kana ma'a Wahbin. Ada orang yang ikut menyertai Al-Imam Wahab bin Munabbih, kemudian bertanya kepada orang buta dan berpenyakit kulit tersebut, ayyu syai'in baqiya 'alaika minan ni'mati tahmadullaha 'alaiha. Bertanya penuh keheranan, kamu dalam posisi buta punya penyakit kulit kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, nikmat apa yang kamu maksud? Artinya udah buta punya penyakit kulit gak bisa apa-apa kok mensyukuri nikmat, nikmat yang mana? Kata orang tersebut, irmi bibasarik ila ahlil Madinah fanzur ila kathrati ahliha afala ahmadullaha annahu laisa fiha ahadun ya'rifuhu ghairi. Ini sekaligus teguran kepada orang tersebut. Kata yang buta dan berpenyakit kulit ini, coba sekarang lemparkan dan arahkan pandanganmu kepada seluruh penduduk kota Madinah. Sekarang ini, coba lihat semua orang penduduk Madinah. Nah, lihat jumlah mereka yang begitu banyak itu. Apakah tidak layak dan tidak pantas saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kota Madinah. Nah, di kota Madinah tidak semua orang masih menyebut dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lisannya masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Kan ingat Allah orang yang berzikir itu. Menyebut nama Allah itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya bisa melihat? Apa artinya kulitnya sehat? Apa artinya tubuhnya sehat? Apa artinya harta itu banyak? Apa artinya punya keluarga, anak istri dan seterusnya? Apa artinya punya pekerjaan, punya mobil, punya rumah, punya kendaraan, ada jabatan, ada pangkat? Tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti itu semua? Justru nikmat akan berubah menjadi bala. Nikmat akan berubah menjadi siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ini kiranya cukup. Nah, kiranya cukup untuk membangunkan kita yang masih tidur. Nah, tidur. Nah, sehingga dia tidak mengerti dan tidak memahami bahwa ternyata bersyukur itu cakupannya luas. Bersyukur itu tidak hanya sebatas karena ada makanan, minuman, pakaian, rumah dan kendaraan. Bersyukur itu tidak hanya sebatas pada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Tetapi ternyata bersyukur itu cakupannya luas. Termasuk salah satu yang sengaja kita nukilkan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perbuatan dosa yang kita lakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan, Allah tutupi. Sehingga yang mengetahui hanya Allah dan kita. Merasa bersyukur enggak? Coba kalau seandainya sekali kita berbuat dosa, kemudian Allah tampakkan, Allah buka dosa itu, sekian banyak orang tahu, tetapi Allah tutup, Allah sembunyikan, Allah tidak tampakkan. Nah. Dan tentunya yang seperti ini hanya bagi mereka yang memang mau mengakui dan menyadari bahwa dirinya memang banyak berbuat dosa. Nah. Sekarang kita ingat-ingat kembali, misalkan dosa yang sudah kita lakukan, perbuat, dan tidak diketahui oleh orang lain, kita sembunyikan, kita rahasiakan, misalkan, ya kita sembunyikan di dalam dada dan hati, tidak kita tampakkan, tidak kita ucapkan. Nah, iri, hasad misalkan ya, tersembunyikan di dalam hati, yang mengetahui Allah Azza wa Jal, dan kita yang menyembunyikan hasad, iri dan dengki itu. Ini maksiat, ini dosa. Karena apa? Menyimpan iri dan dengki kepada saudaranya. Nah, tetapi iri dan dengki itu ternyata apa? Allah tutupi. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya kita. Allah tutupi. Coba seandainya iri dan dengki yang kita sembunyikan itu kemudian Allah buka. Allah tampakkan. Akhirnya semua orang tahu bahwa saya iri dan dengki kepada si A. Karena si A hidupnya lebih enak, lebih mapan. Sementara saya tidak. Padahal kita sama-sama bekerja, sama-sama berusaha. Kok cuma dia aja, kenapa saya tidak? Itu kan iri dan dengki. Coba kalau misalkan isi hati ini Allah tampakkan, Allah buka, sehingga banyak orang yang tahu. Aduh, betapa susahnya hidup di dunia. Tetapi itu semua apa? Allah tutupi, Allah sembunyikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Menerima Taubat. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menghilangkan hasad iri tadi dengan bertaubat, beristighfar, ingat bahwa nikmat yang dimiliki oleh saudara kita adalah pemberian dari Allah. Allah yang menentukan si A, si B mendapatkan ataukah tidak. Terus diyakini. Kemudian kita ingat selalu betapa besar siksa yang Allah siapkan untuk mereka yang hasad, iri dan dengki. Nah, akhirnya sedikit-sedikit setelah Allah berikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki dan membenahi diri, akhirnya hasad dan iri tadi lama-lama hilang, hilang, hilang. Alhamdulillah. Cobanya kalau misalkan maksiat yang saya lakukan yaitu hasad iri tadi kemudian terbongkar. Cobanya kalau maksiat yang saya lakukan di tengah malam itu kemudian terbongkar. Cobanya kalau dosa yang saya lakukan di dalam kamar itu kemudian diketahui oleh orang. Tapi alhamdulillah bersyukur kan ya, Allah tutupi. Bukan untuk kemudian berusaha mengulangi atau kemudian membenarkan, bukan. tapi karena ingatlah selalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan waktu untuk kita memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. 55 menit sudah berjalan. Agar tidak genap 1 jam, kita tutup saja sampai sekian. Sekali-kali kurang dari 1 jam lah. Begitu Pak Iswar ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi enggak usah minta yang banyak-banyak, coba yang sedikit tadi diamalkan. Yang sedikit tadi diamalkan. Kalau kita anggap itu sedikit, tandanya kita menganggap itu sedikit, kok segini doang, udah nunggu dari pagi, udah nunggu dari sore, nggak sampai satu jam lagi. Kan itu kalau kita menganggap nasihat tadi sedikit. Tapi tolong, misalkan kita sepakat itu nasihat sedikit, coba diamalkan. Coba diamalkan. Kalau misalkan dari semua penyampaian tadi kita ambil satu, al-ithar ya, berusaha mendahulukan orang, mengalah. Yang kedua tadi, membuka cakrawala bersyukur kita. Nah, simpul-simpul yang selama ini membuat kita sempit untuk menilai cakupan syukur, kita buka, kita uraikan. Sampai kemudian kita akhirnya menyadari bahwa ternyata cakupan bersyukur itu sangat luas. Seperti yang telah kita terangkan tadi, sehingga tidak perlu diulang. Terima kasih jazakumullah khairan kepada trio Gombong yang apa, yang Abu Akilah, Mas Eko, demikian juga Mas Amiruddin yang telah ikut berpartisipasi menyemarakkan acara kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.